Saya sedikit cerita tentang Said Nursi, mungkin beberapa menit saja, dan tentang buku, insya Allah baru saya serahkan. Mengenai Imam Bediüzzaman Said Nursi, saya rasa masyarakat Indonesia sudah akrab lah ya, sudah dengar nama Said Nursi. Seorang ulama Turki yang karismatik, yang memperjuangkan Islam ketika terjadi sekularisasi di Turki. Beliau menguasai ilmu agama dan ilmu sains sekaligus. Ketika Turki Osmani berubah menjadi Republik Turki dengan sistem rejim sekulernya, rejim seküler memenjarakan atau mengasingkan Said Nursi di berbagai tempat, meskipun beliau tidak punya salah ya. Di pengasingan dan di penjara itulah Said Nursi berkarya. Ya, bahkan di Perang Dunia I juga beliau ikut berkarya juga, nulis Isyaratul Ijaz, dan selanjutnya di masa pengasingan dan penjara itu beliau mengarang karyanya namanya Risalah An-Nur atau Risalah Nur. Nah, buku yang kita bahas ini, Al-Lama'at judulnya, itu salah satu jilidnya dan membahas beragam tema ya, mulai dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, tentang ikhlas ada, hidup hemat ada, pesan-pesan untuk orang yang sakit, orang lanjut usia, tentang hijab juga ada. Jadi sangat beragam temanya. İnşallah kita akan mendengar dari Ustaz Abdussamad secara rinci insyaallah. Dan acara ini diselenggarakan berkat kerjasama antara UAS Official, Risalah Nur Press dan Fatih Karpet ya. Elhamdulillah tanpa ada halangan bisa terlaksana dengan baik pada sore hari ini. İnşallah saya akan serahkan kepada Ustaz Abdussamad. Beliau menyampaikan materinya ya, kurang lebih mungkin 40 sampai 45 menit. 15 menit terakhir ada sesi tanya jawab. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa tulis di chat ya, di chat bisa tulis pertanyaan, insyaallah kami akan bertanya kepada Ustaz Abdussamad, beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi diharapkan pertanyaan itu terkait dengan tema ya, buku yang kita bahas ini. Dan bagi yang bertanya insyaallah akan mendapatkan door prize ya dari panitia. Barangkali itu aja pengantar dari saya. Tadi saya lupa nama saya di Indonesia. Sudah pun bermukim di kepada Ustaz Abdussamad untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibi al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiq wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa bishrah li sadri wa yisir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat saya, Ustaz Hasbi. Beliau asli orang Turki tapi bahasa Indonesianya lebih lancar dari bahasa Indonesia orang Indonesia. Saya sendiri malu. Sudah dua kali ke Turki, tapi belum bisa sedikit pun bahasa Turki. Oleh sebab itu, maka kita berbeda bahasa, berbeda suku, tapi disatukan oleh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya merasa senang dan bangga bersahabat dengan Ustaz Hasbi. Uhibbukum fillah. Saya menjalin hubungan persaudaraan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ulama Turki yang saya kagumi, banyak sekali. Begitu juga dengan tokoh-tokoh perjuangannya, di antaranya Muhammad Al-Fatih. Dan di antara ulama besarnya adalah Badi'uz Zaman. Zaman, masa, Badi', satu-satunya di zaman itu, di masa itu. Said Nursi. Nama beliau Said Nurs, nama kampung tempat kelahiran beliau. Sedangkan Badi'uz Zaman adalah gelar, karena beliau luar biasa. Kalau ada orang hafal Al-Quran, bukan menyepelekan, mengecilkan Al-Quran. Yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami mudahkan orang untuk menghafal Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Badi'uz Zaman Said Nursi tidak hanya hafal Al-Qur'an, tapi beliau hafal kamus al-muhit. Menghafal kamus jauh lebih sulit. Kekuatan hafalan yang luar biasa. Kitab-kitab yang dibaca orang untuk dikhatamkan bertahun-tahun, dia hanya dua kali baca hafal lengket di kepalanya. Kita tahu itu hanya ada pada zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i 204 Hijrah, Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijrah, Imam Al-Bukhari 256 Hijrah, itu kalangan salaf. Adapun ulama generasi modern yang bisa hebat sekuat hafalan Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, maka gelar Badi'uz Zaman satu-satunya di zaman ini adalah bukan sekedar basa-basi kalimat hiperbola mubalaghat, tapi memang betul-betul dari segi hafalan yang luar biasa. Beliau sebenarnya terinspirasi untuk belajar agama itu dari abang kandung beliau. Tapi kemudian di akhir-akhir ujung-ujung abang kandung beliau yang awalnya punya pengetahuan yang banyak tentang agama justru berguru kepada Sa'id Nursi. Karena abang kandung beliau belajar lama, ilmunya sedikit. Tapi Sa'id Nursi hanya sekedar beberapa kali baca, lengket palanya. Suatu ketika orang pernah bertanya kepada Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, apa yang membuat hafalan kau begitu hebat? Makanannya biasa seperti yang dimakan orang lain, minumannya biasa seperti yang diminum orang lain, kehidupannya seperti kehidupan orang lain. Yang membuat aku berbeda adalah, kata Imam Sa'id Nursi, ibuku sebelum menyusukan aku, terlebih dulu berwuduk dulu. Air susu ibu yang suci disusukan oleh seorang ibu yang suci, doanya makbul, dan dia berwuduk terlebih dahulu. Kisah itu jauh sebelum saya mengenal buku-buku Sa'id Nursi. Ketika itu saya diminta untuk bedah buku pendidikan anak. Pendidikan anak yang ditulis oleh ulama Saudi Arabia. Tapi justru aneh uniknya buku pendidikan anak bahasa Arab ditulis oleh orang Arab. Tapi yang dijadikan contoh keberhasilan seorang ibu mendidik anak adalah Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Jadi bukan di buku Sa'id Nursi, justru di buku orang lain. Banyak orang bercerita tentang dirinya di bukunya biasa mengangkat namanya. Tapi Sa'id Nursi, orang lain menulis buku tentang pendidikan anak tapi mengangkat ceritanya. Lalu kemudian ketika Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, banyak orang berilmu one man show sendiri saja. Dia merasa berilmu sendiri, hebat baca kitab sendiri, ceramah sendiri, tapi belum pernah bertemu dengan orang. Sa'id Nursi berdebat dengan orang. Jadi ketangguhan ilmu dia sama seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berdebat dengan orang, kelihatan kualitas ilmunya. Begitu juga dengan Imam Al-Bukhari berdebat. Sa'id Nursi juga berdebat. Suatu ketika Sa'id Nursi ditantang oleh ulama-ulama. Maka Sultan menyiapkan fasilitas, kumpulkan semua ulama-ulama, undang Sa'id Nursi untuk debat. Begitu mereka dipertemukan, Sa'id Nursi disediakan minuman-minuman teh. Sultan melihat. Di awal belum berdebat, Sultan sudah tahu bahwa Sa'id Nursi pemenangnya. Kata Sultan, yang menang debat ini Sa'id Nursi. Jamaah heran, dari mana Sultan tahu? Coba lihat, tidak satu pun ulama itu minum teh, sibuk baca kitab. Sa'id Nursi tenang sambil minum teh. Orang tenang minum teh berarti bahannya sudah siap. Oleh sebab itu maka dia punya ilmu yang luar biasa dan mentalnya sudah siap. Dan kalau sekarang kita melihat ada yang disebut dengan kombinasi antara ilmu agama dan sains teknologi, itu sebenarnya ilmu agama dan sains teknologi, selalu saya mengutip pendapat dari Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi. Kata Ismail Raji Al-Faruqi, ada seorang dokter yang hebat ilmu kedokteran tapi gak ngerti agama Islam. Ada satu lagi orang yang sangat hebat ilmu keislaman tapi gak ngerti kedokteran. Bagaimana kalau dokter dan ahli agama ini disatukan menjadi satu kepala? Hebat Quran, hebat hadis, hebat medis. Hebat Quran, hebat hadis, hebat sains dan teknologi. Maka disitulah kekuatan. Maka muncullah Universitas Islam Internasional, buah dari pikiran Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, orang Palestina yang dibunuh oleh agen Mossad Israel. Dan beliau pernah menjadi dosen di Temple University di Connecticut, Amerika. Ternyata pemikiran itu jauh lebih dulu dikeluarkan oleh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kata beliau, Islam akan bangkit dengan ilmu pengetahuan mengkombinasikan. Ilmu agama itu keluar dari hati. Sedangkan ilmu sains, teknologi, medis, ilmu pengetahuan umum itu dari kepala. Maka kepala dengan hati mesti disatukan. Itulah yang kita dengar sekarang dengan kecerdasan intelektual, dengan kecerdasan spiritual. Ada orang yang cerdas spiritual, ilmu agamanya hebat, ilmu umumnya kurang. Ada orang yang cerdas secara intelektual, tapi ilmu agamanya kurang. Maka kalau disandingkan ilmu agama dengan ilmu umum ini, luar biasa. Sa'id Nursi mendirikan Madrasah Zahra, Universitas Zahra. Rupanya niat baik beliau itu terkabul. Sekarang berdirilah Universitas-Universitas Internasional yang mengkombinasikan, merupakan integrated curriculum. Yang mengintegrasikan antara kurikulum agama, gabungan antara ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat Quraniyah. Oleh sebab itu maka buah pikiran kita sampaikan saja. Masalah siapa nanti yang akan mengamalkannya, insya Allah seperti yang dialami oleh Said Nursi. Mudah untuk mengingat tahun kelahiran Badi Uzzaman Said Nursi. Ustaz Abdul Somad lahir 1977, kurangkan saja 100 tahun. Badi Uzzaman Said Nursi lahir 1877. Jadi kalau mau ingat, satu batu melempar dua burung. Lempar satu batu, kena dua. 1877, 1977. Said Nursi, 1877. Abdul Somad, 1977. Saya sendiri begitu cara mengingat. Lalu kemudian beliau dengan perjuangannya, beliau seorang ahli fisika, kimia, biologi, matematika, hebat ada dalam kepalanya, tapi juga beliau seorang yang paham Quran, hadis, fikih. Beliau seorang yang hebat dalam bidang Islam, pemikiran Islam, akhlak Islam, tasawuf, pensucian hati, tapi beliau juga berjihad. Banyak orang sekarang bercerita tentang masalah tasawuf, masalah membersihkan hati, masalah berzikir, tapi enggak mau jihad. Sedangkan Badriuzzaman Said Nursi berjihad. Beliau bolak-balik masuk penjara. Kita sudah bahas biografi beliau panjang lebar ketika bedah buku di Islamic Book Fair Jakarta beberapa waktu yang lalu. Sampailah pada akhirnya beliau menghempuskan nafas terakhir dan buku-buku karya beliau sudah diterjemahkan lebih dari 50 bahasa di dunia. Salah satu karya beliau ini yang kita bedah petang ini judulnya Al-Lam'an. Lam'u artinya kilauan cahaya. Laisa kullama yalma'u zahaban. Tidaklah semua yang berkilau itu cahaya. Lam'u kilauan cahaya. Dan kita selalu bercerita tentang cahaya. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang dengan cahaya. Kilauan cahaya. Oleh sebab itu, kitab ini adalah kilauan-kilauan cahaya. Bahasa simpelnya ilham. Nabi menerima wahyu. Badriuzzaman Said Nursi adalah ulama pewaris para nabi. Wahyu tidak lagi ada karena tertutup setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi Badriuzzaman Said Nursi mendapatkan ilham. Karena kesucian hatinya, karena ketulusan amalnya, karena ikhlasnya, maka Allah bukakan hijab kepada beliau. Jadi beliau bisa membaca ayat, lalu kemudian ada makna-makna yang tersirat yang tak bisa kita pahami kalau kita hanya sekedar membaca sendiri. Kita bisa lihat itu dalam cerita munajat Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dimakan ikan, dalam perut ikan itu dia berdoa, doanya dalam surat Al-Anbiya ayat 200, ayat 87. Surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin, aku orang-orang yang zalim. Seringkali kita diajarkan guru-guru kita bahwa Nabi Yunus itu berada di beberapa kegelapan. Yang pertama, gelapnya malam. Yang kedua, gelapnya laut. Yang ketiga, gelapnya perut ikan. Saya pun selalu berceramah di depan jamaah begitu. Jamaah sekalian, kalau kita sedang menghadapi berbagai musibah dalam hidup, maka doalah seperti doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah akan keluarkan kita dari tiga kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya laut, gelapnya malam. Tapi ternyata Badriuzzaman Said Nursi melihat sisi lain dari gelap-gelap itu. Itu bisa kita lihat di halaman buku beliau Al-Lama'at di halaman 4. Apa kata beliau? Gelap yang pertama itu gelap malam. Yang dimaksud dengan gelap malam itu adalah ketidakpastian masa depan. Bagaimana gelapnya malam? Selama ini Abdul Somad kalau ceramah, Nabi Yunus berada di tengah malam. Tapi saya tak bisa mengaitkannya dengan kehidupan saya sekarang. Badriuzzaman Said Nursi memberikan interpretasi. Gelapnya malam saat Nabi Yunus berada di perut ikan itu, maksudnya adalah gelap malam itu gelapnya masa depan. Masa lalu kita tahu. Masa sekarang kita sedang berada di, tapi masa esok pagi gelap, tak nampak. Dan tidak ada tempat minta tolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu beliau katakan, masa depan kita gelap. Maka kita melihatnya dengan pandangan kelalaian, tampak gelap dan menakutkan, bahkan lebih gelap 100 kali lipat daripada malam yang dilalui Nabi Yunus alaihissalam. Kalau Nabi Yunus bisa menghilangkan gelap malam itu dengan terangnya cahaya Allah dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka kegelapan kita tentang esok hari, kita dihantui oleh ketakutan-ketakutan. takut PKI akan bangkit, takut akan ada krisis pangan, takut dengan COVID-19, takut anak tidak bisa kerja, tidak bisa kuliah, takut tidak bisa makan, takut, takut, takut. Kita sedang di, sebagaimana takutnya di tengah malam gelap, makanya anak kecil itu tidak boleh lampu sampai mati. Karena kalau anak kecil lampu mati, itu dia bisa sesak napas. Maka lampu harus terus hidup. Maka begitulah orang yang jauh daripada hidayah, sempit dadanya, tak bisa bernapas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana gelapnya lautan? Gelapnya lautan itu adalah hari ini, gelapnya lautan dan ombaknya itu membuat beribu-ribu jenazah tumbang, jatuh. Lautan 100 kali lipat menakutkan daripada lautan Nabi, tempat Nabi Yunus dilemparkan. Lautan kita adalah bumi. Lautan Nabi Yunus waktu itu adalah betul-betul air laut, gelap. Tapi lautan kita adalah bumi ini yang sekarang sedang gelap. Karena banyak orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka gelap. Apa hubungan kegelapan? Man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan bangka. Ahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang menjauh dari petunjuk Al-Qur'an, siapa yang jauh dari ajaran agama Islam, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Buta, gelap. Jadi dunia ini terang benderang, tapi orang melihatnya berjalan dalam keadaan gelap. Mohon maaf, kalau ada saudara kita yang tunanetra tidak bisa melihat. Dia hanya melihat dunia ini gelap sementara saja. Begitu malaikat maut datang, nyawanya keluar, insya Allah terang benderang. Tapi orang yang gelap di dunia, gelap di alam kubur, gelap di alam berbangkit, gelap di akhirat, gelap selamanya. Yang ketiga adalah bagaimana gelapnya perut ikan. Yang dimaksud dengan gelapnya perut ikan itu adalah nafsu amarah. Amaratum bisu, yang membawa kepada kejahatan. Orang kalau sudah ditelan oleh nafsu, nafsu politik, nafsu harta, nafsu seksual, nafsu kebendaan, nafsu materi, nafsu duit, maka gelap semuanya. Tak lagi bisa dibedakan mana kawan, mana lawan, mana milik dia, mana milik orang. Hantam kromo, bantai saja. Tidak lagi ada rem yang bisa. Oleh sebab itu maka perenungan Said Nursi ini, dari mana kira-kira Said Nursi bisa menginterpretasikan ini? Beliau tidak menyebutnya tafsir, beliau tidak menyebutnya takwil, tapi beliau menyebutnya lama'at, adalah kilauan-kilauan cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pakar tafsir dari Al-Azhar Mesir namanya Syekh Abdullah Darras. Kata beliau, Al-Qur'an itu seperti permata. Intan dilihat sekali nampak satu sisi, dilihat dua kali nampak tiga sisi, dilihat lima kali nampak tujuh sisi. Semakin banyak dilihat, makin muncul sisi-sisinya. Dibaca sekali terkandung satu makna. Maka beliau bisa itu kenapa? Karena dia hafal Quran, dia mengerti bahasa Arab, dia renungkan. Maka tidak hanya ilmu kasbi, ilmu yang diperoleh dengan hasil usaha, tapi juga di situ ada ilmu mauhibah. Dia mendapatkan ilmu karunia ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nampaknya bahwa kegelapan yang dihadapi oleh manusia itu, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, gelap perut ikan, gelap hawa nafsu, gelapnya lautan, gelapnya dunia, gelapnya malam adalah sebagaimana gelapnya masa depan yang tak jelas. Lalu apa yang bisa menghilangkan kegelapan ini? Terlalu banyak orang yang mencaci maki kegelapan. Ada satu dua orang yang menyalakan lilin. Apakah malam itu hilang berganti siang, atau karena siang itu datang malam pun hilang? Apakah malam itu hilang sendiri karena ada cahaya? Apakah gelap itu sirna karena ada cahaya? Atau kalau ada cahaya tiba-tiba gelapnya hilang? Untuk memastikan ini kita tunggu nanti malam. Matikan semua lampu, gelap gulita. Coba nyalakan satu lilin. Begitu ada nyala satu lilin, hilanglah gelap. Lalu orang berkata, oh ternyata gelap itu hilang sendiri. Tapi orang yang tajam mata batinnya, dia akan berkata, karena ada lilin yang menyala itulah maka gelap itu menjadi hilang. Terang benderang karena cahaya. Malam ya ja'alillahu lahu nuran famalahu min nur. Siapa yang tidak diberikan cahaya maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Ta'ala menerangi cahayanya langit dan bumi. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya itu seperti lekukan di dinding. Di dalam lekukan itu ada misbah lampu. Al-misbahu fi zujajah, lampu itu dalam kaca. az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyyah wala gharbiyyah. Maka dia memancarkan cahaya ke segala penjuru. Cahaya itu yang sedang kita petik. Cahaya yang ada pada Nabi terang benderang 1000 watt. Turun kepada sahabat makin kecil. Turun kepada tabi'in makin kecil. Turun. Dan turun dia kepada pewaris para Nabi. Badi'uz zaman. Sa'id An-Nursi. Maka yang bisa menerangi kita dari gelapnya perut ikan. Dari gelapnya dunia. Dari gelapnya lautan. Yang bisa menerangi itu adalah cahaya Allah. Maka kita banyak-banyak merenungkan, mengamalkan la ilaha illa anta. Kalau kita sedang diserang oleh musuh-musuh kita, la ilaha illa anta. Tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau kecuali Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang berbuat silap, salah dan dosa. Ngaku kalau salah. Banyak orang tidak pernah mau mengaku ketika dia salah. Maka ketika kita sadar pada hakikat itu, tak ada tempat berserah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun menyelamatkan kita dari kegelapan malam, dari gelapnya perut ikan, dari gelapnya lautan, dari hawa nafsu ammaratum bisu, dari gelapnya dunia, dari gelapnya marah. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Sebagaimana berserah dirinya Nabi Yunus alaihi salam. Itu cahaya, kilauan cahaya yang pertama. Mungkinkah membaca kitab Al-Lama'at dalam 45 menit? Membaca kitab Al-Lama'at dalam 45 menit bahasa Arabnya mustahil, tak mungkin, tak masuk akal. Oleh sebab itu ini hanyalah trailer, kalau film cuplikan sekeping satu dari beberapa banyak sisi tentang buku ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, badan sehat, bisa mengkaji kitab ini. Lalu kemudian bagaimana cahaya yang kedua adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam dia terkena penyakit kulit. Lalu kemudian kemana dia menghilangkan kegelapan itu? Dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi anni massaniyadur. Ya Allah, aku terkena penyakit, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang di antara yang paling sayang. Apa yang sedang dialami Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub lukanya fisik, tubuh, kulit, dagingnya kena borok. Kena kudis, kena penyakit. Lalu apa hubungannya dengan kita? Lihat bagaimana kilauan cahaya yang diperoleh Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Nabi Ayub menderita liukalah lahir, zahir. Sedangkan kita menderita penyakit batin. Nabi Ayub batinnya tak mungkin sakit. Karena dia maksum dijaga oleh Allah. Yang berulat itu kulitnya. Yang berkudis itu kulitnya. Sedangkan kita kulit kita mulus. Tapi hati kita berulat. Hati kita busuk karena jauh dari hidayah Allah SWT. Kira-kira mana yang lebih berbahaya? Bahayanya sakit Nabi Ayub atau penyakit kita? Penyakit kita jauh lebih berbahaya. Lalu kenapa kita masih sanggup tersenyum? Karena kita adalah orang yang sakit dan tidak sadar kalau dia sedang sakit. Siapa yang menyadarkan kita? Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi menyadarkan Abdul Somad. Hai Abdul Somad, kau sedang sakit. Hebatnya. Berapa banyak orang hidup tak sempat memberikan pesan pada makhluk hidup. Tapi ini orang sudah meninggal dunia. 1960, 60 tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini pesan-pesannya masih tersebar di Republik Indonesia. Diterjemahkan 50 bahasa. Seluruh dunia di menit ini, di detik ini ada yang mengkaji kitab Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Betul kata Allah. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan ulama yang gugur fisabilillah itu mati. Mereka tak pernah mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tashurun. Kau yang tak dapat merasakan kehidupan mereka. Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi tidak meninggal. Sampai hari ini dia masih hidup. Abdul Somad masih tetap membaca karyanya. Walaupun tak pernah berguru langsung. Tapi seolah-olah sedang berada di hadapan Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Kalau Nabi Ayub yang berkudis, yang borok, yang sakit kulitnya. Sedangkan kita yang sakit itu adalah hati batin kita. Apa obatnya? Tak ada cara lain kecuali minta kesembuhan dari Allah. Anni massaniyadur. Aku kena penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Di antara yang sayang. Luka-lukanya adalah luka-luka zahir. Sedangkan kita luka kita adalah luka-luka batin. Dosa yang menerobos ke dalam hati. Setelah dia masuk ke dalam hati, lalu kemudian meluaskan cengkeramannya ke seluruh penjuru. Berawal penyakit itu dari dalam hati, lalu dia menular ke telinga, ke mata, mencengkram seluruh tubuh kita. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang sakit. Yang jadi masalah, kita orang sakit tapi tak sadar diri sakit, maka tidak pernah berusaha berobat dan tak pernah mengucapkan doa sakit. Mestinya bolak-balik kita katakan, Rabbi anni massaniyadur, aku kena penyakit ya Allah. Sakitku lebih parah daripada sakitnya Nabi Ayyub. Kalau Nabi Ayyub zahirnya bisa diobati, tapi aku penyakitku batin. Penyakit batin bisa ditutupi dengan baju koko. Penyakit batin bisa ditutupi dengan sorban. Penyakit batin bisa ditutupi dengan lipstik kalimat pemanis yang luar biasa. Tapi sebenarnya batin kita adalah batin-batin orang yang sedang terluka dan sakit. Maka tidak ada cara kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita lanjutkan membaca petikan-petikan nasihat dari Imam Badi'uz-Zaman Said Nursi. Di antara yang paling mengerikan yang membuat manusia itu terperosok ke dalam lubang dosa adalah tarikan-tarikan dari setan. Oleh sebab itu beliau mengajak kita untuk merenungkan surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Katakanlah, aku berlindung kepadamu ya Allah min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan setan. Wa'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wa'udzu bika rabbi ay yahdurun. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari setan yang selalu datang kepada. Dia akan selalu datang kepada kita. Dia selalu menghampiri kita. Meskipun setan tidak turut campur dalam masalah penciptaan dalam kehidupan manusia, Allah dengan rahmat dan perlindungannya membantu para pencinta kebenaran. Indahnya kebenaran beserta kebaikannya pun memperkokoh dan memotivasi mereka. Setan tidak pernah ikut campur tentang penciptaan. Tapi setelah makhluk ini wujud sempurna, di situ setan datang bermain. Kemana kita berlindung? Kemana kita minta? Tidak ada tempat berlindung kecuali Allah. Dan siapa yang menang? Wal'aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemenangan kecuali hanya bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis, penterjemah mengutipkan kalimat dalam bahasa Arab untuk menunjukkan bahwa orang beriman itu dia tidak hanya menghafal kata, memahami, tapi dia teksnya. Teks aslinya. Itulah kelebihan kita dengan agama-agama yang lain. Teks asli yang turun ke Nabi Muhammad SAW tetap terjaga sampai ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in sampai ke tabi'in, sampailah ke kita. Walaupun beliau orang Turki, walaupun beliau bukan orang Arab, tapi beliau menjelaskannya dengan bahasa Arab yang lebih hebat daripada orang Arab. Sampai orang Arab pun mengagumi. Beliau pernah berjumpa dengan ulama besar dari Al-Azhar ketika di Turki. Lalu kemudian ketika beliau menyampaikan orasinya, ulama dari Al-Azhar terkagum mendengar Badi'uz-Zaman Said Nursi berbahasa Arab. Apa kata beliau? Fi maratibi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Level-level keutamaan dalam zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa huwa khamsu nukatin. Ada 5 poin. An-nuqtatul ula, poin yang pertama. Fa hadzal kalamu dawa'un mujarrabun. Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah obat yang paling mujarab limaradil ajizil bashariyyi, bagi penyakit lemah, wasaqamil faqril insani, bagi penyakit mental. Ada penyakit lemah yang sifatnya fisik, badan, tenaga, tapi ada penyakit mental, penyakit batin yang ada dalam diri manusia. Obatnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil idh huwal mujidu. Allah yang membuat kita menjadi ada. Al-mawjudul baqi, dia yang maha ada dan kekal abadi. Fala ba'sa bizawalil mawjudati lidawamil wujudil mahbub. Bahwa yang ada di dunia ini akan sirna, hilang, mati, tak bersisa. Tapi tak ada pengaruh apa-apa. Kenapa? Karena dia tetap kekal abadi. Bibaqai mujidihil wajibil wujud. karena Dia yang mengadakan, yang Maha Mencipta tetap ada. Wa huwa as-sani'ul fatirul baqi. Dialah yang mencipta, Dia yang pertama kali membuat ada, Dia yang kekal abadi. Fala huzna 'ala zawalil masnu', tak perlu bersedih hati ketika yang dicipta itu hilang. Libaqa'i madaril mahabbati fi sani'ihi. Tak perlu sedih yang dicipta itu hilang. Tak perlu galau yang dicipta itu hilang. Karena yang mencipta tetap ada, kekal dan abadi. Dalam pesan Badi'uz Zaman Sa'in Nursi. Kalau kita bersandar pada yang dicinta, kalau kita bertumpu pada yang dicipta, pergi, yang dicinta akan musnah, yang dicipta akan hilang, maka kita kecewa. Kemana kita bersandar? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang dicinta akan mati, tapi yang mencipta tak pernah mati. Hayyun la yamut wa huwal malikul malikul baqi. Dialah raja di raja. Selama ini kita kecewa karena disepelekan penguasa. Maka sultan tumbang. Lalu kemudian naiklah kekuasaan Mustafa Kemal Ataturk sekuler yang merupakan perlawanan luar biasa dari Said Nursi. Kecewakah dia terhadap penguasa-penguasa ini? Tidak. Karena yang di atas segala penguasa adalah wahwal malikul malikul baqi. Dia raja di raja. Dia pemilik alam semesta. Dia yang kekal abadi. Fala ta'assufa. Tak perlu bersedih dan kecewa. Ala zawalil mulkil mutajadid. Kalau kekuasaan hilang. Fi zawalin wa zahabin. Hilang kekuasaan. Lenyap kekuasaan. Tak perlu kecewa. Kenapa? Karena yang maha berkuasa, raja di raja, masih tetap ada. Dan kita, dia bersama dengan kita. Wa huwa syahidul alimul baqi. Dia yang menyaksikan, dia yang mengetahui, dia yang kekal abadi. Fala tahassura, tak perlu merasa rugi. Ala ghaibubatil mahbubat, yang kau cinta hilang. Anakmu hilang, pasangan hidupmu mati. Minat dunia, segala yang ada yang kau kasih di dunia ini hilang. Libaqaiha fi da'irati ilmi syahidiha wa fi nazarihi. Tapi kau tak perlu bersedih. Kenapa? Karena dia yang mengamati engkau, yang melihati engkau, yang mencipta engkau, yang memberi engkau rezeki, dia tetap kekal abadi. Maka beliau sedang menanamkan kepada kita, murid tidak langsungnya, melalui kitab Al-Lama'at untuk menguatkan akidah. Krisis kita sekarang bukan krisis sholat, masjid penuh ramai. Krisis kita sekarang bukan krisis puasa, orang banyak puasa Senin, Kamis, puasa sunat, jamaah bolak-balik nanya puasa Syawal. Krisis kita adalah kecewa kepada makhluk, kecewa kepada benda, kecewa kepada yang dicinta, karena tauhidnya lemah. Maka Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi lewat Al-Lama'at mengajak kita merenung dan berpikir. Mudah-mudahan sekilas bacaan kita tentang kitab ini mampu memberikan motivasi supaya kita lebih mendalami isinya, insya Allah. Saya kira sebagai pengantar dialog kita demikian, Al-Mukarram Ustaz Hasbi. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ustaz Hasbi Hafizahullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas pemaparan yang luar biasa. Saya buku ini sudah berkali-kali baca ya. İnşallah ada hal-hal yang baru dapatkan dari penjelasan Ustaz Abdussamad. Elhamdülillah luar biasa penjelasan beliau. Ini baru percikan cahaya ya. Atau kilau cahaya dari buku Al-Lama'at. Kalau baca semuanya itu, Masya Allah luar biasa ini. İnşallah akan mendapatkan manfaat yang banyak. Selanjutnya İnşallah kita akan buka sesi tanya-jawab. Tapi sebelum buka sesi tanya-jawab itu, saya mau tanya dulu Ustaz ya. Sebelum tanya juga saya ingin informasikan terlebih dahulu bahwa kalau para pemirsa, saudara-saudara sekalian ingin mendapatkan bukunya Said Nursi yang berjudul Al-Lama'at ini atau buku-buku Said Nursi yang lainnya, insyaallah bisa dapatkan di marketplace, Tokopedia, Shopee atau Bukalapak. Silakan ketik tulis Risalah Nur Press, insyaallah bisa langsung belanja di sana. Atau bisa juga langsung WA ke nomor bagian pemasaran atau marketing Risalah Nur Press yaitu 0851-0074-9255. Saya ulangi, 0851-0074-9255. Bisa hubungi dan insyaAllah akan mendapatkan harga promo. Bukunya sebenarnya cukup tebal ya, 725 halaman. dan harganya sebetulnya 150.000, tapi untuk beberapa tahun ke depan insyaallah akan kasih harga promo dari 150 menjadi 100.000 saja. Hanya 100.000 saja. Kalau makan habis, tapi kalau beli buku insyaallah bisa bertahan lama, kita baca, anak kita baca, cucu kita juga baca insyaallah. Baik. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Absamat. Menurut antum, kesan atau pelajaran yang paling penting yang antum dapatkan dari buku ini apa? Dan apakah Ustaz Absamat merekomendasikan buku ini untuk para pemirsa yang sedang nonton ini? Tafadhal Ustaz. Baik, Ustaz Hasbi dan pemirsa dimanapun berada. Ada orang menulis buku di kantor dalam cuaca yang panas terik di luar kantor, tapi dia tetap dingin di dalam karena pakai AC, pakai jas, pakai dasi. Mereka adalah para intelektual, orang-orang berilmu, tapi tidak pernah turun ke lapangan. Tidak mengerti grassroots, tidak mengerti ujung tombak umat, tidak mengerti keadaan. Hanya baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis. Maka buku yang kita baca tentang pemikir-pemikir ini kering. Beda dengan Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beda dengan yang ditulis oleh Said Qutb di penjara. Jadi kalau di Indonesia ada Hamka, kalau di Mesir ada Said Qutb, maka kita membaca buku Said Nursi yang lebih tua daripada ulama yang saya sebut tadi, maka beliau adalah ulama yang bukan menulis buku di atas kasur yang empuk dengan laptop di ruang ber-AC di kamar yang megah mewah. Beliau mendiktekan apa yang terlintas di pikirannya bersama muridnya, sedang dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim, sedang teraniaya, sedang dalam penjara, bertahun-tahun dalam kesulitan itu, tapi hatinya tetap lapang. Apa kira-kira motivasi hidupnya? Mengapa Badi'uz Zaman Said Nursi tidak stres? Mengapa dia tidak depresi? Padahal begitu kuatnya goncangan dalam hidupnya. Saya melihat buku ini membangkitkan semangat hidup. Saya merasa amat sangat cocok sesuai dengan buku ini. Kenapa? Karena saya melihat buku ini menjadi pembangkit semangat yang luar biasa. Sekarang banyak orang membangkitkan semangat melalui ikut pelatihan di hotel dengan motivator. Semangat, semangat. Keluar dari hotel, loyo lagi. Karena semangatnya tidak dibangkitkan dari dalam. Tapi semangatnya oleh faktor eksteren, dari luar. Kita kalau mau membangkitkan semangat itu, bangkitnya adalah dari dalam. Maka lihat tadi bagaimana Badi'uz Zaman Said Nursi membangkitkan semangat kita. Membakar iman kita hingga menyala dia. Iman itu seperti batu bara yang ada di dalam diri. Kalau dia dibakar oleh penjelasan ulama, menyala dia. Bangkit semangat itu. Bangkit semangat, bangkit imun-imun, bangkit, COVID pun terbang. Nah, ini banyak orang sekarang down, ketakutan. Nah, ini keseimbangan antara imun dan iman. Banyak orang imunnya sudah down duluan melihat, takut mati, takut itu, takut. Tapi kita tetap ada ikhtiar, ada usaha. Jadi Ustaz Hasbi dan jamaah, yang saya lihat dari alamaan ini adalah, ini perjalanan hidup seorang mujahid fisabilillah, yang dalam dirinya bertemu antara ilmu agama dan ilmu umum, dalam dirinya bertemu antara kajian teori dan praktek, dalam dirinya ada kajian akidah dan fikih, dalam dirinya ada tasawuf dan jihad fisabilillah. Gabungan dari semua itu lahirlah kilauan percikan-percikan cahaya ini. Jadi ini membangkitkan akidah, khususnya di zaman banyak cobaan-cobaan ini, banyak orang sekarang sedang kebingungan mencari tokoh. Maka Badi'uz Zaman Said Nursi salah satu tokoh idola untuk zaman kesulitan ini, untuk bangkit dari keterpurukan. Saya kira demikian Ustaz Hasbi. Baik, syukran Ustaz atas pemaparannya. Memang luar biasa penulisan Risalah Nur ini ya, tanpa ada laptop, internet atau apa, buku perpustakaan juga tidak ada. Di pengasingan, di penjara hanya ada Al-Quran. Beliau bisa menulis buku-bukunya. Baik Ustaz, di sini yang saya dapatkan ada 3 pertanyaan. Sebelum saya bertanya, menyampaikan pertanyaan ini, tadi lupa ada yang mau sampaikan bahwa salah satu sponsor acara ini adalah Fatih Karpet, salah satu perusahaan Turki yang ada di Jakarta. Kalau para pemirsa ingin mendapatkan karpet Turki asli ya, bukan KW ya, karpet Turki asli dengan harga grosir, bisa datang ke Fatih Karpet yang ada di Tanah Abang di Jakarta Pusat. Bisa beli dengan harga grosir insyaallah. Langsung dari Turki bisa dapat karpet rumah, bisa dapat juga karpet masjid insyaallah. Itu sebagai promosi ya, sedikit lah ya. Baik, selanjutnya pertanyaannya Ustaz. Baik. Dari saudara Ahmed Ian Fahrizal. Pertanyaannya, ciri khas kitabnya kenapa selalu jilid hard copy warna merah Ustaz? Itu pertama. Apa langsung ditanggapi atau tampung dulu pertanyaannya? Ada empat. Saya untuk warna merah ini tak bisa menjawab. Jadi saya serahkan ke Ustaz Hasbi. Kenapa Turki itu dengan warna merah? Topinya merah, benderanya merah. Apa dibalik warna merah? Ya baik. Mungkin saya langsung jawab ya Ustaz ya. Baik. Ya. Merah ini memang kalau bendera itu menandai darah para syuhada ya. Merah itu Allah karena Allah berasal dari darah para syuhada. Yang kedua, mengenai warna bukunya Said Nursi. Pernah, ya ini kan warnanya ditentukan oleh Ustaz Said Nursi. Ketika beliau masih hidup, buku-bukunya dicetak oleh murid-muridnya. Ya. Beliau menyaksikan. Info yang saya dapatkan adalah, pernah Ustaz Said Nursi bermimpi dengan Imam Ali radhiyallahu an, dan dalam mimpinya itu Imam Ali radhiyallahu an memerintahkan kepada beliau agar warna cover bukunya itu merah. Itu jadi Allah mungkin Allah. Salah satu alasan, mungkin ada alasan-alasan yang lain saya kurang tahu juga, tapi yang saya dapatkan, yang saya tahu itu yang melatar belakangi bukunya merah, di Turki merah, dan di secara internasional diusahakan juga menjaga warna merahnya itu. Itu Ustaz. Allah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Syukran Ustaz Hasbi. Syukran Afan Ustaz. Ini pertanyaannya, ya. Untung ada Ustaz Hasbi. Jazakumullah. Jazakumullah khairan kesir insyaAllah. Pertanyaan kedua, dari saudara Hafif Geming, atau Geming, mungkin Geming ya. Kalau kita butuh uang untuk hidup, untuk kerja, apakah kita tamak Ustaz? Karena bukankah kita butuh penghasilan di dunia, dan saya bertanya bagaimana cara menentukan bahwa hidup kita mesti begini? Ini pertanyaannya. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan meninggalkan dunia untuk cari akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Orang yang baik bukan yang meninggalkan akhirat untuk mencari dunia. Liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Ad-dunya balagun ilal akhirah. Dunia ini jembatan yang menyampaikan kita kepada pulau akhirat. Jadi kalau selesai sholat, jangan duduk bertasbih di masjid. Buka rukumu, kembangkan bisnismu, pergi ke Tanah Abang jual karpet, tapi hasil untungnya untuk mencetak buku, hasilnya untuk membangun masjid, hasilnya untuk menyekolahkan anak yatim fakir miskin. Ketika engkau tidak mau berzakat, enggak mau sedekah, namanya tamak. Tapi kalau engkau pakai untuk hidupmu, lalu kau buat wakaf tanah untuk sekolah, lalu kau bangun masjid, di mana-mana negeri di dunia ini pasti ada masjid Turki. Saya di Sudan, di Khartoum, diajak teman-teman sholat Jumat ke masjid Turki. Padahal di Sudan, di Eropa jangan tanya lagi. Waktu di Australia ada masjid Turki. Artinya apa? Masyarakat Turki amat sangat gemar berwakaf bersedekah. Ini mudah-mudahan tidak hanya kitab Badi'uz Zaman Said Nursi yang sampai ke kita, tapi tradisi membangun. Begitu juga dengan pengembangan madrasah. Madrasah tahfiz Quran yang ada di Istanbul, maka di tempat kita mereka datang, siapa orang Indonesia yang mau wakaf tanah, maka akan dibangunkan sekolah, akan dikirimkan guru tahfiz, nanti alumninya akan melanjutkan ke Istanbul. Jadi masyarakat Turki jumlahnya tidak begitu banyak, tidak sebanyak masyarakat Indonesia, tapi pembangunan masjid di Eropa, lalu kemudian pembangunan Islamic Center, luar biasa. Jadi silakan. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah, carilah persiapan untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Demikian keseimbangan hidup menurut Islam, Ustaz Asli. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Terima kasih atas pertanyaan jawabannya. Selanjutnya dari saudara Khairul Shah, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya agar kita selalu dihindarkan dari penyakit hati? Bagaimana supaya selamat dari penyakit hati? Berarti kita harus sering-sering periksa hati. Orang yang tidak pernah memeriksa hatinya, dia tidak tahu hatinya dalam keadaan sakit. Dari mana kita tahu kena penyakit? Kalau kita medical check up. Makanya ada kota yang dikatakan ini kota bebas COVID-19. Rupanya tidak pernah dicek. Pantasan gak ada penularan. Karena tidak dicek. Tidak diperiksa. Coba kalau diperiksa. Oleh sebab itu banyak orang katakan, Bapak ada sakit? Saya gak sakit apa-apa. Pernah diperiksa? Belum. Oleh sebab itu hati kita ini mesti diperiksa. Saya ambil contoh satu penyakit. Penyakit hasad. Sadarkah kita kena penyakit hasad? Tidak. Karena kita tidak tahu hasad itu apa. Tapi kalau kita tahu hasad itu apa, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ada enggak rasa itu? Ada. Berarti sudah kena hasad. Wa hubbu zawaliha. Ingin supaya nikmat orang lenyap. Pakai santet, pakai dukun, pakai adu domba, pakai ghibah, pakai macam-macam jarak untuk supaya nikmat orang hilang. Ternyata kita sudah kena penyakit. Setelah kita tahu bahwa kita berpenyakit, pertama, medical check up. Yang kedua, sadari kita sakit. Yang ketiga, apa bahaya penyakit ini? Orang kalau tidak tahu bahayanya, dia cuek saja. Kamu kena penyakit darah tinggi. Alah, biar aja. Tapi begitu dia tahu bahayanya, penyakit hasad apa bahayanya? Iyakum wal hasada, takutlah kamu pada penyakit hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad. Ya'kulul hasanat, memakan segala amal kebaikanmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Setelah itu jangan angkuh, jangan sombong. Segera berobat. Doakan orang yang dapat nikmat, sahabat, kawan, tetangga kita. Setelah itu berdoa kepada Allah supaya disembuhkan penyakit. Allah menja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Waja'alni minal mutatahirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati dari penyakit hati. Waja'alni min ibadika salihin, jadikan aku hamba-hambamu yang salih. Syarat orang menjadi salih, hatinya mesti bersih. Ala fil jasadi mutah, taulah kamu dalam dirimu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau yang segumpal itu rusak, baik yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau yang segumpal itu rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, jaga hati, awasi hati, minta kepada dia yang punya hati. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala fa'atik, dalam ketaatan kepadamu. Mudah-mudahan kita semua terpelihara dari penyakit hati ini, insyaAllah. Amin. Demikian Ustaz Asbi. Baik, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari saudara Al-Khair Hibban. Assalamualaikum Tuan Guru, saya mau menanya, meninggalnya Said Nursi itu di mana? Dan apakah benar kuburannya itu dibongkar kembali oleh pemerintah pada zaman itu? Dan apakah alasannya kalau memang benar? Said Nursi meninggal tahun 1960. Adapun cerita bagaimana kuburnya, apakah betul penguasa saat itu membongkar kuburnya karena takut orang lain berziarah? Karena kalau berziarah ke kubur itu akan membangkitkan revolusi. Untuk jelasnya, Ustadz Asbi bercerita karena beliau asli orang Turki. Baik, ingin saya tambahkan Ustaz ya, izin. Baik. Jadi Ustaz Said Nursi meninggal pada tahun 1960, tepatnya 25 Ramadan. Ini cerita meninggalnya unik juga sebetulnya. 3 hari sebelum meninggal, ya, beliau meninggal di kota Urfa. Kota Urfa itu di Türkiye Tenggara. Dan di situ juga ada makamnya Nebi İbrahim Aleyhisselam. Sebelum meninggal, 4 hari sebelum Said Nursi meninggal, menyuruh murid-muridnya itu mempersiapkan mobil untuk berangkat ke kota Urfa dari kota Isparta. Isparta itu di Türkiye Barat, cukup jauh antara Isparta dan Urfa itu. Tapi murid-muridnya bilang, Üstad kan sakit, tidak bisa kemana-mana. Dia bilang, harus kita berangkat. Akhirnya berangkat. Dan tinggal 3 hari di kota Urfa. Dan beliau wafat di kamar salah satu hotel. di sana, dan karena meninggal di sana, ya masyarakat urfah menginginkan beliau dikuburkan di sana dan dikuburkan di sana. Ya, setelah itu Turki mengalami apa namanya kudeta. 2,5 bulan kemudian atau 3 bulan sesudah Said Nursi meninggal, terjadi kudeta dan kekuasaan di Turki dikuasai oleh junta militer. Dan karena banyak orang mendatangi kuburannya Said Nursi, ziyaret dan sebagainya itu, junta militer itu terganggu dengan keadaan seperti itu. Dan akhirnya mereka memutuskan membongkar kuburannya Said Nursi. Dan di kota Konya, Said Nursi punya adik kandung namanya Abdülmecid. Mereka datang kepada Abdülmecid dan memaksa beliau untuk menandatangani surat persetujuan dari adiknya sendiri untuk memindahkan kuburannya Said Nursi. Akhirnya pada malam hari ketika masyarakat yang ada di rumahnya dan ribuan tentara turun dan dibongkar kuburannya Said Nursi dan dipindahkan dengan pesawat ke kota Isparta bersama adiknya Abdülmecid. Dan dikuburkan kembali di sana. Tapi sampai saat ini tidak ada yang tahu kecuali beberapa muridnya di mana letak kuburannya Said Nursi. Dan itu juga sebetulnya sudah diprediksi oleh Ustaz Said Nursi dalam bukunya. Ya, dia memang inginnya juga kuburannya tidak diketahui oleh orang agar tidak dikultuskan kuburannya. Itu ceritanya Ustaz, cerita Masya Allah, tentang jenazah tempat kuburannya Ustaz Said Nursi. Baik, selanjutnya dari saudari Amanda Putri. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasannya agar kita senantiasa istiqamah dalam menjaga hati dan bisa ikhlas dalam menjalaninya. Agar kita istiqamah menjaga hati, maka memurnikan tauhid. Badi'u zaman Said Nursi mengajak kita memurnikan tauhid dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal karena berharap kepada pujian manusia, berharap kepada balasan materi, maka ketika pujian tidak ada, materi tidak kelihatan, kita akan kecewa. Maka tauhid mengajarkan kita la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dan kami tak menginginkan ucapan syukur, ucapan terima kasih. Bahkan ulama tasawuf lebih halus lagi daripada itu. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, Imam Abdul Karim Al-Qusairi Abdul Qasim berkata, siapa yang beramal masih mengharapkan kepada makhluk, maka belum murni tauhidnya kepada Allah. Maka beramal kepada ingin makhluk, ingin surga. Beramal ingin surga itu ingin makhluk, gak salah. Karena Allah menyuruh kita. Tapi kemurnian tauhid, semurni-murni tauhid, beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kalau murni tauhid kita, tak ada beda antara cacian dengan pujian. Tak ada beda antara ada dan tidak ada. Tak ada beda antara senyum dan kecewa. Tak ada beda antara marah dan kesenangan. Kenapa? Karena yang diharapkan bukan dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditanamkan kepada sahabat sampai 13 tahun itu. Tauhid, tauhid, tauhid. La ilaha. Tak perlu balasan manusia. La ilaha. Tak perlu ucapan terima kasih manusia. La ilaha. Tidak mempertuhankan selain Allah SWT. Kalau kita masih mempertuhankan kepada yang lain, kita akan kecewa. Semakin besar pengharapan, semakin besar kekecewaan. Maka harapan yang paling besar diajukan kepada Allah. Famankana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang hanya berharap pertemuan dengan Allah. Falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Demikian Ustaz Asbi. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya sebetulnya mirip ya. Dari saudari Wiwit Indari. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya supaya bisa ikhlas ketika kita dizalimi? Ikhlas diambil dari kata Allah menjelaskan tentang air susu kambing. Min baini farsin wa damin. Air susu kambing keluar antara farsin, kotoran, wadamin, dan darah. Kalau air itu menyentuh kotoran, warnanya jadi hitam. Kalau air itu menyentuh darah, warnanya jadi merah. Tapi air susu keluar tidak hitam, tidak merah, tapi putih. Padahal dia lewat di antara kotoran dan darah. Menunjukkan dia tidak terkontaminasi dengan apapun. Khalison, air yang ikhlas. Kalau air itu bercampur dengan teh, air teh. Bercampur kopi, air kopi. Bercampur soda, air soda. Tapi ketika dia tidak terkontaminasi dengan warna, dengan rasa, maka dia air mineral. Orang Arab menyebut air murni tidak bercampur apa-apa itu al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Maka kalau bercampur dengan yang lain, rusak konsentrasi kita. Bersahabat, berteman, kalau masih ada kepentingan, kalau masih ada harapan-harapan, ketika kepentingan berlalu, harapan tidak diperoleh, akan kecewa. Tapi kalau berteman, bersahabat, beragama, beribadah karena Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan apa-apa. Oleh sebab itu, maka kitab yang baik adalah kitab yang mengingatkan kita kepada tauhid. Jadi kalau ada orang dianiaya, dizalimi orang lain, siapakah yang menggerakkan hati manusia itu? Allah. Siapakah yang membuat dia bisa bergerak? La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Walaupun perbuatan orang itu salah menurut syariat, tapi menurut hakikatnya hati orang itu bergerak karena kudrat dan iradat Allah. Maka dia yakini bahwa orang itu dikirim Allah untuk menguji imannya. Mungkin ujian duit dia lulus. Mungkin ujian masalah makan dia lulus, sering puasa sunat. Ujian zikir-zikirnya tak putus. Tapi ketika ujian manusia berbuat aniaya zalim, disitulah diuji. Maka hakikat menggerakkan manusia itu adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Hakikatnya mesti dia pahami, ini hamba Allah yang sedang dikirim Allah untuk menguji iman saya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tulus, murni, tauhidnya kuat, hanya bersandar kepada Allah semata. Demikian Ustaz Azmi. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin terakhir Ustaz, ya sudah jam 5 juga. Kita tutup dengan pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apa perbedaan antara el-mektubat dengan el-lemaat? Dan apakah kitab Said Nursi hanya dua apa kitap yang lainnya dan membahas tentang apa saja? Dari Muhammad Faiz tentang kitab-kitab Said Nursi, saya jelaskan, saya serahkan ke Ustaz Hasbi, lebih tahu banyak tentang Al-Maktubat dan Al-Lamaat, walaupun saya sendiri sudah bedah kedua buku ini. Baik, Ustaz, izin saya sampaikan. Karya Said Nursi itu secara umum membahas mesela rukun-rukun keimanan, terutama selain iman membahas juga tentang ibadah, ya tentang ikhlas juga dibahas, hidup hemat juga ada, beragam tema yang dibahas. Sementara dua buku, El-Lama'at dengan El-Mektubat. El-Mektubat itu terdiri dari tanya-jawab. Murid Said Nursi bertanya, Üstad Said Nursi menjawab. Seperti banyak pertanyaan-pertanyaan menarik, seperti apakah Nabi Khidir masih hidup? Kenapa syaitan diciptakan? Hikmahnya apa? Kenapa terjadi peperangan antar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita selalu berdoa. Doa kita itu kenapa tidak diijabah? Dan seterusnya. Banyak sekali tanya jawab dalam buku El-Mektubat. Sementara El-Lama'at lebih fokus, bisa kita katakan per tema. Seperti tadi Ustaz Absama sampaikan, kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, kisahnya Nabi Eyyub alaihissalam. Dan tidak hanya cerita saja, tapi bagaimana caranya kita mengambil hikmah di balik kisahnya Nabi Yunus dan Nabi Eyyub alaihissalam. Ada juga pembahasan tentang pentingnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus hidup hemat ada, tentang ikhlas ada, pesan-pesan untuk orang yang sakit, makna hikmah hijab juga dibahas dalam buku El-Lama'at. Jadi dua judul yang berbeda dengan pembahasan yang berbeda juga untuk pertanyaan ini. Baik, sampai di sini pertanyaan kita. Untuk para penanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan. Silakan hubungi Ustaz Latif ya dengan nomor telefon 0856-5538-1657. Saya ulangi, 0856-5538-1657. Silakan para penanya kirim pesan ke beliau, oleh WA, Terus insyaallah akan dapatkan door prize-nya dari panitia berupa buku dan ada juga sejadah Turki ya dari sponsor kita Fatih Karpet ya insyaallah akan segera dikirim dan penentuan sejadah atau buku itu akan ditentukan oleh panitia insyaallah. Barangkali itu aja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Dan terakhir saya ulangi lagi bagi yang ingin pesan bukunya Said Nursi El-Lamaat dan buku-buku yang lainnya bisa akses di Tokopedia, Shopee, Bukalapak dengan tulis Risalah Nur Press atau juga bisa langsung WA 0851-0074-9255. Insya Allah bisa dapatkan dengan harga yang terjangkau. Barangkali itu aja dalam kesempatan ini saya bisa sampaikan karena waktunya sudah lewat. Sebelum saya tutup, kami mohon kepada Ustaz Abdul Samad untuk doa ya sebagai penutup dan kita akan tutup acara ini insyaAllah. Tafadhal Ustaz. Untuk almarhum al-imam Badi'uz Zaman Said Nursi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مثواه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان لا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم اجعلنا من محبيه يا الله jadikan kami orang-orang yang mengambil manfaat mencintai Badi'uz Zaman Said Nursi jadikan anak cucu kami mengambil semangat perjuangan dan ilmu serta barokahnya ya Allah Allahumma izzal Islam wal muslimin muliakan umat Islam Wahdulil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma hufsur ikhwanan al-mujahidina fi Falastin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Ala dinik dalam agamamu. Ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha fi sa'atina hadhi dhamban illa ghafarta. Di majlis yang mulia mengkaji kitab ulama ini, maka ampunkan dosa-dosa kami. Wala dainan illa qadaita. Utang piutang kami bantu kami melunasinya. Wala maridan illa syafaita. Ada yang sakit, angkat penyakitnya, sembuhkan, sehatkan. Wala maitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, curahkan rahmatmu, ya Allah. Wala hajata min hawa'ijid dunia wal akhirah. Laka ridha wala nafiha salah. Illa qadaita hawa'is sartaha. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azab an-nar. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Asbi jazakumullah hasanal jaza mudah-mudahan silaturahim kita terus berlanjut kita bisa menyebarkan pemikiran positif dari Imam Badi'uz Zaman Said Nursi membangkitkan semangat membangkitkan keislaman membangkitkan cinta kepada Rasulullah SAW demikian Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan amin, amin, amin. Ya Allah terimalah doa yang dipanjatkan tadi. Amin. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Samad atas waktunya, ya, atas kesempatan yang diberikan ini bisa mendapatkan ilmu. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kerjasama dilanjutkan insyaAllah Ustaz. Insyaallah saya tutup dengan ayat yang selalu dipakai oleh Ustaz Said Nursi di akhir pembahasan yaitu Bismillahirrahmanirrahim Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin kalau ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh